Assalamualaikum ibu-ibu. Maaf. Sehat semua ya bu ya. Alhamdulillah. Ini di masjid mana ya bu? Saya juga baru datang nih jadinya baru nanya. Masjid mana bu? Amin. Majelis taklimnya? Masjid Al-Amin. Masjid Taklim Al-Amin. Amin. Iya sehat semua ya bu ya. Alhamdulillah. Kita sapa pemirsa dulu di rumah ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bapak pemirsa setia Titi Angkol Gunang dirahmati muliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Titi Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai anda. Tentunya di acara Titi Angkol bu. Dan insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai nazar. Bu, ibu tahu nazar nggak apa? Janji. Pernah bernazar bu? Pernah nazar nggak? Pernah apa bu waktu itu? Sakitnya. Gimana bu? Gimana? Sakitnya kalau nanti sembuh saya akan teruskan. Iya. Terus waktu itu sembuh? Terus nazar? Alhamdulillah. Subhanallah ya bu. Kalau mau tahu lebih jelasnya itu nazarnya apa, seperti apa, terus nazar kita kalau diterima oleh Allah itu kitanya harus bagaimana ya. Nah untuk kita membahasnya bu ya, kita langsung aja panggilin Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, pagi-pagi udah ngomongin nazar nih. Iya. Nazar. Nazar tuh apa sih? Saya taunya nazar Amir. Oh, nazar Amir ya. Senior. Silakan Ustaz. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga pemirsa, mari sebelum kita memulai segala sesuatu, alangkah nikmat dan indahnya apabila kita menyebut dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya setelah ini ya. Ya. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada kesempatan ini kita membahas tentang nazar ya. Sebenarnya ketika ditanya apakah nazar itu, nazar ada dua pemahaman. Yang pertama maknahu lughatan, makna secara bahasa itu adalah al-wa'du bi khairin. Al-wa'du bi khairin aw syarrin. Yang artinya adalah janji yang bersifat kebaikan atau janji yang justru sebaliknya bersifat kepada keburukan. Namun secara syar'an, secara syariah adalah menjanjikan sesuatu, melazimkan sesuatu yang tadinya tidak berhukum menjadi satu hukum yang wajib. Ya, padahal asalnya mubah. Asalnya diperbolehkan. Namun ketika kita sudah berjanji kepada Allah, maka akan menjatuh hukumnya menjadi hukum wajib. Berarti kalaupun kita misalnya Ustaz lupa gitu ya, berarti itu mungkin akan menjadi fatal akibatnya ya, kalau misalnya memang lupa gitu. Jadi kalau memang lupa, di dalam sebuah firman Allah disebutkan wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janji. Maka sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Coba bayangkan ketika kita berjanji, maka ketika kita berjanji kepada manusia, ya contohnya, ketika kita berjanji kepada manusia, maka sungguh kita sedang, kita ini menyerap. Misalkan saya janji kepada seseorang, maka apa yang saya janjikan diserap oleh orang yang kita janjikan. Itulah kenapa kalau manusia nunggu-nunggu kapan nih, ya. Jadi tolong dibedakan bahwa sungguhnya yang bernama nazar itu adalah al-wa'du, secara bahasa al-wa'du bi khairin aw syarrin, janji dengan unsur kebaikan atau dan unsur keburukan. Jadi kalau misalkan kita ada kelupaan janji, prinsip ketika satu hukum yang tadinya mubah diperbolehkan kemudian jatuh menjadi wajib, dan kalau ia teringat maka wajib untuk ditunaikan. Nah itu kok misalnya kita bernazar nih Ustaz, apakah itu dilafazkan atau dalam hati saja gitu? Atau misalnya saya janji misalnya nazar kepada ini, terus ada saksinya enggak gitu? Supaya kalau misalnya kita lupa, saksi ini yang mengingatkan gitu. Nazar itu lebih kepada sesuatu yang kita janjikan terhadap diri dan Allah. Apalagi kalau nazar ini diucapkan di hadapan manusia. Bedakan antara nazar dengan keinginan dan niat, ya. Ketika kita niat masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur, maka niat yang kita lafadzkan adalah usolli. Kita lafadzkan niatnya fardhot duhri. Jelas, karena fungsi niat itu adalah yang pertama membedakan amal yang satu dengan yang lain. Salah satu fungsi niat. Bagaimana dengan keinginan Ustaz? Kalau keinginan itu lebih kepada hati, dia tidak diikrarkan. Nah, namun nazar adalah sesuatu yang kita ikrarkan, kemudian kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang efeknya yaitu untuk diri atau untuk manusia di sekeliling kita. Itu dia bedanya nazar. Ya, kalaupun misalnya kita sudah bernazar nih, nah terus kadang kan gitu ya manusia, Ustaz, kadang kalau pengen sesuatu, misalnya saya pengen, udah lama gak punya anak gitu, terus saya mau punya anak, oh saya alhamdulillah dikasih Allah anak, gitu saya ingin bernazar ini. Nah, pada sampai hari H yang misalnya sudah punya anak, anaknya sudah besar gitu. Nah, terus si nazar, istilahnya nazarnya itu belum dikerjakan sepenuhnya gitu. Nah, itu nunggu anaknya sudah besar atau memang pas melahirkan melaksanakan nazar itu? Tergantung dari kita berjanjinya seperti apa. Ketika kita berjanji lebih kepada kalau anak saya lahir selamat, berarti kalau anak itu ketika lahir selamat ya sudah jatuh, jatuh janji itu. Walaupun tidak diikrarkan waktunya, itulah kenapa nazar itu sebenarnya hukum asalnya makruh. Kenapa kok disebut hukum asal makruh? Karena ada tiga efek yang cenderung tidak di, yang cenderung bersifat kurang baik buat manusia itu sendiri. Pertama, efek nazar itu adalah malas dan menunda-nunda, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efek dari nazar itu dia penuhi, dia laksanakan dengan terpaksa. Suka ada nih, saking terpaksa ketika akhirnya dia, misalkan dia bernazar untuk puasa, puasa sunnah, pas puasa dia ngomong begini, ini gara-gara nazar nih. Jadi malas. Jadi malas. Kalau enggak saya lagi makan, sekarang diajak makan sama tetangga sebelah di restoran. Nah, ini ada unsur keterpaksaan yang tidak bagus, ya. Kemudian yang lebih buruk lagi adalah malah tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan atau ingkar. Nah, ini yang harus kita perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah. Ada tiga hal dampak efek yang kurang baik dari nazar itu adalah yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah dia malas, menunda-nunda. Yang kedua, dilakukan dengan terpaksa. Yang ketiga, malas sebaliknya adalah yang lebih buruk, dia ingkar terhadap nazar itu sendiri. Iya, baik. Nah, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan ya tentang nazar ini. Dan Ibu juga pasti ada yang mau bertanya ya, Bu ya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Titi Angkol Bu akan kembali selap sam-sam berikut. Tetap bersama kami. Insya Allah. kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu. Dan pagi ini kita masih membahas mengenai nazar, masih bersama dengan Ustadz Aswan Faisal. Dan sebelum saya melempar kesempatan pada ibu-ibu yang ingin bertanya, satu lagi nih Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kita bernazar itu kepada Allah gitu ya, tujuan dan niatnya. Tapi kalau misalnya kita istilahnya ke manusia dulu baru ke Allah, boleh atau tidak? Ketika kita bernazar, artinya kita berjanji kepada manusia, itu bukan itu nazarnya lebih kepada manusia, bukan kepada Allah. Jadi ketika kita bernazar, ya biasanya kita nisbatkan itu kepada Allah. Ya, kita nazarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah terjadi juga bahwa Imran, ya, Imran ini pernah bernazar atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai anak laki-laki, akan ia jadikan anaknya pelayan di Baitul Maqdis. Tapi ternyata anaknya perempuan yang bernama Siti Maryam. Ya, Siti Maryam. Nah, makanya tetap dilaksanakan. Itulah kenapa Siti Maryam melakukan zikir kemudian keseharian di dalam mihrab. Nah, ini karena janji awal dari ayahnya. Nah, jadi kalau sekiranya nazar itu biasanya lebih diutarakan janji kita kepada Allah, karena sesuatu yang kita rasa, yang kita alami, inilah yang mengakibatkan muncul nazar. Ya Allah, kalau saya punya istri yang hidungnya mancung, saya punya istri lagi. Jangan ragu-ragu. Jangan ke situ, sensitif buat pemirsa sama ibu-ibu. Ngeri, ntar dimusuhin lagi ustadznya. Jadi seperti itu nazar. Dan juga diharamkan nazar dalam unsur yaitu seperti kita demi kuburan, ya, atau demi orang-orang yang tertentu yang kita idolakan, yang kita banggakan, itu tidak boleh. Akan ada unsur kesyirikan di sana. Jadi lakukanlah karena Allah. Artinya nazar ini sendiri yang tadi saya sebutkan bahwa hukum asal nazar itu adalah makruh. Namun namanya manusia, hal ini mereka lakukan. Itulah kenapa dalam sebuah hadis Rasul disebutkan, sesungguhnya ia tidak pernah membawa kebaikan, dan sesungguhnya ia hanya dikeluarkan atau bersumber dari orang yang bakhil. Ini dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda. Artinya, kenapa Rasul menyebutkan ini? Orang yang bernazar itu selalu mengadakan kompensasi. Kalau saya begini, nanti saya mau begini. Misalkan kalau misalkan saya punya anak yang kedua, udah 12 tahun belum punya anak lagi, punya anak yang kedua, saya akan bersedekah. Jadi berarti hitung-hitungan seperti itu ya? Sebenarnya, kalau mengikuti hadis ini, Rasul menyebutkan karena ia bersumber dari orang yang bakhil. Mestinya hal-hal seperti ini mah namanya sedekah atau apa dilakukan secara otomatis, secara keikhlasan. Itulah kenapa prinsip yang bertolak belakang dengan sifat nazar ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama. Ya. Kalau ayat yang tadi saya bacakan pasti bertolak belakang dengan efek buruk daripada nazar yang tadi saya sebutkan, ya, begitu. Baik, kita kasih kesempatan ada yang mau bertanya Ustaz ya. Ya. Dengan ibu siapa silakan? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Umi Kusum. Iya. Dan Majid Taklim Al-Amin mau bertanya. Iya. Saya bertanya Ustaz, jika ada seorang penderita penyakit selama puluhan tahun, kemudian dia bernazar, jika dia penyakitnya sembuh, dia akan memberikan uang mahar kepada yang menyembuhkannya, apakah diperbolehkan? Sekian Ustaz pertanyaan saya. Baik, uang mahar ini mungkin kalau kita boleh kategorikan sebagai sedekah kepada orang yang membantu mengobati, ya. Kalau bicara kesembuhan penyakit, maaf, bukan dari dokter, bukan dari tukang sembuh, juru terapi atau apa, tapi Allah itu adalah Syafi, yang Maha Penyembuh. Manusia sifatnya hanya mengobati, berikhtiar, mencari cara agar ada kesembuhan, tapi tetap usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap ada keterlibatan Allah yang sangat besar di sini. Kemudian sembuh, mungkin kalau bahasa mahar agak bagaimana, ya kan? Akhirnya kita lebih baik akan sedekah. Siapa tahu ya, juru terapi yang bantu ngobati ini punya pesantren, punya anak yatim. Nah, itu wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan, kenapa? Karena ia sudah bernadar untuk sesuatu yang baik. Ya, artinya sesuatu yang diperbolehkan. Diperbolehkan atau yang mandub. Yang manduba adalah yang diperbolehkan. Makanya ketika satu yang diperbolehkan, hukumnya tadinya dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak apa-apa, tapi ketika dia sudah berjanji, maka wajib ditunaikan. Jadi kalau mahar mah, saya taunya waktu nikah aja ya ada mahar. Iya, mahar itu pengganti loh. Iya benar. Jadi kalau sekiranya seorang menikah, seorang laki-laki memberi mahar itu adalah untuk apa? Mengganti kehormatannya. Iya. Gitu loh. Makanya mahar itu gak boleh sembarang. Mahar itu sangat penting dalam Islam. Iya. Adalah bentuk daripada kehormatan seorang wanita. Subhanallah. Baik, penanya berikut silakan. Ya, dengan ibu siapa? Saya Ibu Sarti dengan Mas Amin. Ya. Ustaz, iya. Bagaimana penajar dikategorikan sebagai ibadah? Tolong penjelasannya. Baik. Ya. Nazar sebagai ibadah. Nah. Nazar sebagai ibadah. Jadi ada beberapa kategori nazar ya. Jadi kalau nazar sebagai ibadah itu adalah sesuatu yang tadinya saya sebutkan tadinya sesuatu yang tidak diwajibkan, kemudian ia mewajibkan dirinya. Insya Allah kalau saya sampai di rumah selamat dalam perjalanan naik kapal laut ini yang memerlukan perjalanan 3 hari, saya selamat sampai di rumah 3 hari berturut-turut, saya akan puasa sunnah, kemudian malamnya saya isi dengan membaca Quran, dengan sholat sunnah malam sampai subuh. Nah, ketika dia sudah sampai selamat di tanah air, maka ia punya kewajiban menjalankan yang tadinya sunnah, namun mempunyai unsur ibadah. Jadi unsurnya ibadah, ya. Namun ketika kita tidak melaksanakan atau tidak memenuhinya atau kita ingkar seperti yang tadi, ya, itu yang tadi maksud dengan ibadah. Baik, Ustaz, kalau misalnya kita apa sih yang di dalam Islam itu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam? Apa saja yang harus kita lakukan dengan bernazar? Misalnya selain sedekah ataupun tadi puasa ataupun ada yang lain, Ustaz? Pertanyaan ini berkenaan dengan jenis daripada nazar itu sendiri. Jadi nazar itu disebut adalah mujaza atau ghairu mujaza. Mujaza itu ada 5. Mujaza itu adalah sesuatu janji atau nazar yang bersifat wajibah, mandubah, kemudian mubahah, kemudian muharramah, kemudian yang terakhir makruhah. Identik dengan jenis daripada nazar itu sendiri. Nah, ketika kita bernazar, maka jenis-jenis inilah akan kembali kepada tujuan apa jenis nazar itu sendiri. Misalkan yang apa yang mubahah itu gini, insyaallah saya diterima kerja, gaji pertama saya akan ajak ibu-ibu majlis taklim ini makan bareng-bareng, terserah mau makan di mana, yang penting per orang jangan lebih dari 3.000 perak gitu. Misalkan telur asin. Itu hal yang mubah, boleh dilakukan, karena neraktir teman, neraktir siapa itu hal yang boleh, mubahah gitu. Jadi ini boleh dilakukan, asal jangan nanti kalau misalkan saya diterima kerja, gaji pertama kita dugem. Ini ya, jatuh kepada hal yang haram. Na'udzubillahi min. Sebelum kita melanjutkan ke yang empat itu ya Ustaz, berarti ya, kan masih banyak ya. Berarti kalau misalnya kita sebelum bernazar, kita harus tahu jenis-jenisnya dan sesuai dengan kemampuan kita juga ya, ya. Jangan ya, memaksakan juga ya, nantinya. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini dengan pembahasan nazar. Karena itu tetap bersama kami, insya Allah.